semua masalah itu, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Cepat kembalikan ke Allah. Kita tuh tidak dirancang untuk menyelesaikan persoalan sendiri. Kita itu la haula wala quwata illa billah. Cepat ke Allah. Oh, gimana nih kalau ada orang yang ngeyel? Shh, jangan ladenin orang-orang yang bikin gak enak hati. Jangan suka pengen menang dalam berdebat kalau sama-sama emosi. Sekarang dengan istri sibuk ngomong, bertengkar, berdebat, mungkin menang kita bicara, tapi istri terluka hatinya. Istri wanita sibuk debat, bapak dong harus begitu, lu harus itu. Mungkin suami diam tapi malas pulang hasilnya. Serius. Dengan orang tua dong ibu harus bisa jadi contoh buat anak. Ibu diam, tidak neruskan tapi robek hatinya. Dengan kawan ngobrol, berdebat, merasa paling benar, kawan malas ketemu kita lagi. Kita menang omongan tapi kita kehilangan satu kawan. Dengan pembeli kita berdebat, ibu kalau mau beli yang benar dong bu nawarnya, si ibunya diam kapok beli ke kita. Jadi di mana untungnya kita bersikap kasar, keras, mau menang sendiri? Bapak ibu tahu nggak, kawan-kawan, justru orang yang senang mengalah untuk kebaikan bersama, untuk kemaslahatan bersama, itu yang lebih disukai. Jadi bukan yang sok menang ngobrol, yang sok menang debat, justru yang senang mengalah yang akan menakjubkan. Ilmu mengalah itu ilmu pesona namanya, asal mengalahnya ikhlas. Mengalah tapi tidak ikhlas tidak ada apa-apa. Tidak ikhlas tidak ada apa-apa. Mengalah tapi tidak ikhlas tidak ada apa-apa.